Sengajakah engkau mewakili pikiranku pekat? Hitam berarat menyelimuti matahari. Aku dan semua yang ada di sekelilingku merangkak menggapai dalam gelap. Benarkah pertanda akan segera turun hujan deras agar semua basah yang ada di muka bumi? Suara milang juga jiwa kami semua yang tengah dirundung kegalauan. Roda zaman mengilas kita, terseret tertati-tati. Sungguh hidup terus diburu, berpacu dengan waktu. Tak ada yang dapat menolong selain yang di sana. Tuhan, dialah Tuhan. Tuhan, dialah